Halo Ineke, berangkat. Iya dong. Iya dong. Goyang. Kasih tepuk tangan buat Lagisa dulu, mana dulu? kaplak, kaplak, kaplak. Lagu terbaru berangkat.